Kali ini akan ada duet teropo memang ya, kira-kira ya. Duet teropo kira-kira, Cak? Terambiar. Terambiar kan harus sisi cile. Tersatru. Oh, tersatru. Pasti ada cerita di balik itu. Selamat datang buat Elsa Safira. Iya. Terima kasih. Di kandang kita, di kubu kita. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan menjadi keberkah semuanya. Amin. Sopan enggak, Pak? Cak Juri, apa kabar? Ya wes lah gimana. Gimana kalau Cak Sodik sama Mbak Elsa nyanyi dulu biar ndak cidro? Ya apa ya kan? Ben ojo satru ae awake. Ya satru ya kan? Monggo. Elsa Safira featuring Cak Sodik. New Monata. Sopo sing karo? Elsa Safira. Durung nganti kare jatuh sing ning atiku, teko-tekone sliramu nanging loro batinku. Aku ora percaya nanging kepeku ingat Terima kasih. Sopo sing karo. Oke, terima kasih Elsa, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap di Nyomo Anata Official.